Kemudian juga dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha al-ayah. Dan jangan kalian saling mencari-cari keburukan dan jangan menggunjing satu sama yang lain. Ada masalah yang sedang dihadapi, datang ke orangnya, tanyakan langsung, clear. Tidak usah berbicara di belakang. Kena tajassus, memata-matai, hukumnya haram. Tidak boleh sama sekali. Bahkan dianjurkan oleh para ulama pada saat menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan sangat dianjurkan setiap muslim untuk menurunkan pandangannya bukan hanya dari lawan jenisnya, tapi dari hal-hal yang dimiliki oleh seorang muslim yang bisa membuat hatinya jadi iri. Misal kalau dia lihat kendaraan orang, hatinya hasud, dia harus turunkan pandangan, jangan lihat kendaraan itu. Atau dia lihat rumahnya seseorang mewah, maka dia takut hatinya hasud, dialihkan pandangan matanya.